واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها المسلمون حاضرين yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya tentang betapa pentingnya untuk kita memberikan ihtimam perhatian terhadap amalan soleh dan juga pentingnya kita untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, al-ijtihad fi amalil khair, bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan, beramal soleh, dan juga banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, adalah sebab kemuliaan, sebab kebaikan, dan itulah sifat para nabi, para rasul, dan auliyaillah, wali-wali Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ Inna Allaha Ghafurur Rahim. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini di akhir surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Dan apapun yang kalian lakukan, kalian keluarkan untuk diri kalian berupa kebaikan, berupa amalan soleh. Apa saja amalan kebaikan yang kalian keluarkan, kalian lakukan, itu sungguh kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Tajiduhu indallah. Kalian akan dapatkan kebaikan itu di sisi Allah. Dan itu adalah kebaikan. Dan itu adalah pahala yang besar. Huwa khaira wa a'zama ajra. Dan itu adalah khairan, kebaikan, dan itu lebih besar thawaban pahalanya di sisi Allah. Ini ayat ya, mengingatkan kita tentang betapa besarnya dan manfaatnya amalan soleh akan didapatkan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun. Mintalah maghfirah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurun Rahim. Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betapa bahagianya seorang hamba ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, memeluk agama Islam ini. Karena sungguh dia dibimbing. Dia di beri jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Seperti dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, mengingatkan kita semuanya tentang perkara yang kita akan mendapatkan kebaikan, perkara yang kita akan mendapatkan kemuliaan al-falah fi dunya wal ukhra, di dunia dan di akhirat. Bersungguh-sungguh dalam amalan kebaikan dan banyak beristighfar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di antara ayat ya yang membimbing kita untuk tidak meremehkan amalan soleh, tidak meremehkan amalan kebaikan sedikit apapun amalan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Apa saja kebaikan, sedikit atau banyak, tajiduhu indallah, sungguh kalian akan mendapatkan itu di sisi siapa? Allah. Sungguh ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita betapa amalan kebaikan itu meskipun sedikit akan diberi ganjaran dan pahala di sisi Allah. Seperti disebutkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan kalian bersedekah separuh korma. Sedikit, tidak banyak, tetapi ternyata yang sedikit itu ya menjadi sebab diselamatkannya seseorang minan nar, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kita diberi Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat lebih dari sedekah separuh kurma. Tetapi memang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan taufik dari Allah, kita tidak bisa berbuat kebaikan, sedikit apapun kebaikan itu. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat ini di antara ayat yang membimbing kita untuk tidak meremehkan amalan sedikit apapun. Dan ayat ini juga membimbing kita untuk berbuat baik apapun yang kita mampu meskipun itu sedikit. Karena yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala ya akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah. Naam. Ayat ini juga memberikan faedah kepada kita untuk berupaya di dalam kita beramal agar amalan itu betul-betul amalan yang khairin, amalan yang soleh. Bukan sekedar kita beramal, melakukan amalan itu tidak. Tetapi Allahu a'lamu bis-shawab, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, min hadhil ayah, di dalam ayat ini diambil faedah bahwasanya kita di dalam beramal hendaknya betul-betul berupaya amalan itu adalah amalan yang khair, yang baik. Kapan amalan itu dikatakan sebagai amalan yang khairin, kebaikan, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala? Amalan itu dikatakan kebaikan ketika amalan itu dilakukan oleh seorang hamba mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amalan itu dilakukan muwafiqan li sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dilakukan amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi, baru itu kebaikan. Kalau amalan itu dilakukan meskipun zahirnya baik, tetapi amalan itu tidak diiringi dengan al-ikhlas lillah azza wajalla, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan apa? Kebaikan. atau amalan itu dia lakukan ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Yukhalifu hadiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi tuntunan Nabi, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga tidak diterima di sisi Allah. Naam. Salat misalnya ikhwan. Ya, di samping ikhlas lillah juga harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Rukun-rukunnya ditunaikan, kewajiban-kewajibannya. Ya, tidak seenaknya kita melakukan sholat. Kalau kita sholat dalam keadaan tidak melakukan rukun-rukunnya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memerintahkan kita untuk beribadah sesuai dengan tuntunan beliau, sebagaimana dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam. Ini faedah yang kedua dari ayat ini. Ayat ini ya membimbing kita semuanya untuk berupaya di dalam kita beramal, ya. Amalan yang kita lakukan mukhlishon lillah, ikhlas karena Allah dan muwafiqan li hadi Rasul. Agar amalan itu sebagai amalan yang apa? Yang baik. Naam. Bismillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari ayat ini, ayat ini menunjukkan betapa sempurnanya sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sedikit pun yang luput dari ilmu Allah. Semuanya Allah tahu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat dari kebaikan meskipun itu sedikit. Tajiduhu indallah. Kalian akan dapatkan itu di sisi siapa? Allah. Dan ini semua manusia, al-jin wal-ins. Semua yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, min khairin, dari kebaikan. Dan kebaikan itu mencakup amalan hati. Minal i'tiqadat as-sahihah, dari i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Itu kan termasuk amalan juga. Saya tidak tahu apa yang ada pada hati seseorang berupa i'tiqad, keyakinan. Sebagaimana orang juga tidak tahu apa yang ada pada diri saya berupa i'tiqadat, keyakinan. Seorang tidak tahu apa yang ada dalam hati saya tentang mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasul. Tidak tahu kadar kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana kita juga tidak tahu kadar kecintaan seseorang tentang cinta dia kepada Allah dan apa? Rasul. Tapi Allah tahu atau tidak? Tahu. Allah tahu. Dan itu akan didapatkan di sisi Allah. Tajiduhu indallah. Baik itu amalan berupa i'tiqad, Allah tahu. Atau amalan itu berupa amalan qaulian, ucapan-ucapan yang baik. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, solawat. Semua yang dilakukan oleh seorang hamba, semua manusia, berupa amalan kebaikan, apakah itu i'tiqad, keyakinan, atau ucapan, atau perbuatan, ya. Dan perbuatan itu apakah perbuatan amalan badan atau amalan harta. Nah, semua amalan kebaikan. Tajiduhu indallah. Sungguh kalian akan dapatkan di sisi Allah. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna ilmunya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah tahu dari amalan-amalan itu, walaupun seberat zarrah, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Dan apa yang dilakukan berupa amalan walaupun kebaikan seberat zarrah, ya, ukuran yang sangat kecil seperti biji sawi, kecil, seorang akan melihatnya. Sebagaimana amalan kejelekan meskipun seberat zarrah juga dia akan melihatnya. Ini ayat sekali lagi, di antara ayat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamal ilmillah, kesempurnaan ilmunya Allah, wa kamalu adlihi, dan kesempurnaan keadilan Allah. Tidak ada amalan kebaikan kecuali Allah beri balasan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang lepas dari perhitungan Allah. Diberi pahala, diberi kebaikan, ya, oleh Allah. Huwa khairu wa a'zama ajra. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, dari ayat ini juga ada tanbih, ada faedah, ya, untuk kita berusaha untuk memperbaiki apa yang ada dalam diri kita berupa amalan. Karena Allah Maha tahu. Dan sudah semestinya kita betul-betul memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan kita memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Allah. Karena zat yang seperti ini sajalah yang pantas untuk diibadahi. Zat yang seperti ini sajalah yang pantas untuk kita sholat untuknya, berdoa kepadanya, menyembelih hanya untuknya, bernazar hanya untuknya. Hanya zat yang seperti ini saja. Dan sudah semestinya kita bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, amalan soleh adalah sebab kebaikan. Banyak di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan betapa amalan soleh itu, ya, adalah kebaikan untuk seorang hamba. Seperti dalam ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan, dan ayat ini kita hafalkan di dalam suratul Asr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya amalan soleh itu adalah salah satu sifat yang dengannya seorang akan selamat dari apa? Kerugian. Dia akan beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan rugi. Rugi kita ini. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, dan beramal saleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan saling nasihat-menasihati dengan perkara yang hak, dan nasihat-menasihati dengan apa? Kesabaran. Dan sungguh amalan soleh ini adalah amalan yang menjadikan seorang lapang dadanya, mutmain, tenang jiwanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi apa? Tenang. Dan inilah yang akan kita dapatkan di alam barzakh. Yang akan menemani kita itu. Bukan harta kita, bukan jabatan yang kita miliki, bukan rumah-rumah yang kita bangun, tapi amalan soleh. Ketika seorang mukmin Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Seorang mukmin akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa dini al-Islam, agama saya Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjawab dengan jawaban ini, terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Kemudian Allah perintahkan agar kuburan ini luas, diterangi, dibukakan baban ilal jannah, dibukakan pintu menuju jannah. Wal jannah mawjudah, dan jannah itu ada, sudah ada. Di saat orang ini sendiri di alam barzakh, dan kita semua akan merasakan ya kawan. Sekarang kita bersama-sama di sini, di masjid ini, dan kita masih punya harapan pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga, ya, bersengkrama. Tapi ada saat nanti kita akan sendiri di alam barzakh. Kemudian di tengah kesendirian itu tiba-tiba datang seorang yang sangat rupawan. Menyenangkan wajahnya, ya, pakaiannya baik, menyenangkan orang ini. Kemudian ditanya oleh orang yang beriman, man anta, siapa kamu, wajahmu wajah yang apa namanya, tampak baik, dan seterusnya. Apa jawaban orang ini? Ana amaluka salih, aku adalah amalan solehmu. Ya, itulah yang akan menemani seorang mukmin, seorang hamba di alam barzakh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat bahwasanya ayat ini, ayat yang agung ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, mendorong kita untuk banyak beramal soleh, menyiapkan bekal untuk kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, ikhwatil kiram, dari ayat ini, ya, bagian yang kedua setelah kita diingatkan, diperintahkan untuk melakukan amalan kebaikan, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian kepada Allah, mintalah ampunan, mintalah maghfirah kepada Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang. Naam. Tidaklah Allah memerintahkan kita dengan sebuah amalan, dengan sebuah perintah, kecuali itu adalah perkara yang menjadi sebab kebaikan kita semuanya, fid dunya wal ukhra. Iya. Ayat ini mengingatkan bahwasanya sebaik apapun kita berbuat, sekuat apapun kita berusaha dan beramal soleh, sungguh kita tetap sebagai hamba Allah yang lemah, dan kita banyak berbuat dosa. Iya. Dan ketika kita banyak minta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita berharap semoga kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita diampuni, dalam keadaan kita tidak membawa dosa. Karena itulah yang akan jadi beban dalam perjalanan kita yang panjang. Naam. Dan ketika kita telah banyak berbuat baik, kita melihat kita sepertinya banyak beramal soleh, ketahuilah bahwasanya kita ini tetap sebagai hamba yang banyak berbuat salah. Sebaik-baik contoh, sebaik-baik tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca sirah Nabi, orang yang membaca perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan melihat betapa sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Siapa tidak kenal beliau? Ketika membaca kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada waktu yang ada dan dimiliki oleh beliau kecuali beliau beramal soleh. Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan persaksian, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Naam. Dan hidup Nabi alaihi salatu wasallam penuh dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Allah sendiri yang telah memberikan persaksian. Naam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi betul-betul berada di atas akhlak yang 'adzim. Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada waktu yang tersia-sia. Nabi alaihi salatu wasallam waktu beliau penuh dengan jihad, penuh dengan ilmu, penuh dengan amal soleh. Perjuangan yang luar biasa ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang kita tidak mungkin seperti Nabi alaihi salatu wasallam abadan selama-lamanya. Beliau sabar ya di dalam beramal, sabar di dalam berdakwah. Beliau sujud di depan Ka'bah sebagaimana antum tahu kisahnya. Sujud di depan Ka'bah sedang beribadah kepada Allah, ya. Orang-orang kafir demikian besar permusuhannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ingin mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan beribadah kepada Allah di tempat yang paling mulia, dalam keadaan yang paling mulianya dan dekatnya seorang hamba kepada Allah, yaitu ketika apa? Sujud. Ini orang kafir ini ngambil kotoran unta, isi perut unta ditaruh di atas punggung Nabi alaihi salatu wassalam. Fi ibadatih wa fi sujudihi. Dalam ibadah beliau, dalam sujud beliau. Beliau tidak goyah, tetap kokoh dalam ibadah. Sabit alal khair. Sampai datang Fatimah putri beliau menangis. Ya. Malu seharusnya orang-orang tua ini melihat anak kecil, ya, yang demikian tulus membersihkan kotoran dari punggung ayahnya. Itulah Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau mendapatkan orang-orang Mekah sulit lagi untuk mendengar dakwah, beliau pergi ke Taif. Berjalan kaki beliau ke Taif. Beliau berusaha agar manusia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmah, dengan penuh cinta harap kepada Allah. Namun apa balasan mereka itu? Nabi diusir. Dilempari batu. Sampai berdarah-darah Nabi alaihi salatu wassalam. Intinya ma'asyiral muslimin, kalau berbicara tentang amalan soleh, berbicara tentang ijtihad sungguh-sungguh dan semangat beramal, tidak ada yang bisa seperti siapa? Nabi. Dakwah beliau, jihad beliau, sabarnya beliau. Tetapi bersamaan dengan itu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Ini ikhwan. Tidak kemudian seperti seorang yang nasallallahu assalamu wal afiyah, dia banyak berbuat, banyak beramal soleh kemudian ujub. Merasa dirinya telah banyak berbuat baik. Merasa dirinya telah berjasa. Tidak seperti itu. Seorang yang tunduk, tawaduk kepada Allah. Dan seorang hamba yang sempurna penghambaannya seperti ini. Seperti Nabi alaihissalatu wassalam banyak beristighfar kepada Allah. Dalam keadaan beliau demikian semangat dalam beribadah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam yang maknanya sungguh aku dalam satu hari beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam sebagian riwayat saya beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar pernah duduk di samping Nabi. Dan ketika itu Nabi sedang beristighfar, dihitung oleh Ibnu Umar sampai 100 kali. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, berilah aku ampunan, taubat ya Allah. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. 100 kali Nabi mengatakan. Iya. Berarti ma'asyiral muslimin, dari sini menunjukkan bahwasanya amalan soleh, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, min sifatil anbiya, termasuk sifat para nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang telah kita dengar bersama, ya, memerintahkan kita untuk menggabungkan dua perkara, al-amalus soleh dan istighfar kepada Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Di dalam surah An-Nasr, di dalam surah An-Nasr tampak bagaimana Allah memberikan pertolongan. Allah ingatkan pertolongan yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan dakwah beliau sampai manusia masuk dalam agama Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama ini berbondong-bondong, ini buah dari amalan siapa? Rasul. Jihadnya Rasul, dakwahnya Rasul. Amalan yang agung. Apa yang Allah perintahkan kepada nabinya? Nabi diperintah oleh Allah untuk bertasbih dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Para nabi, para rasul, mereka banyak berdoa kepada Allah dan mohon ampun atas khilaf dan kesalahan. Dan itu menjadi sebab kemuliaan mereka. Adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan beliau juga memohon ampun kepada Allah dan mengakui atas kezaliman beliau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kaum muslimin hadirin yang mulia yang saya cintai fillah, di akhir majelis sebagai penutup, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Atau Amr ibn Al-As, saya dilupakan. tentang percakapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kita kecuali mengenal sahabat yang mulia ini. Sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Umat Nabi yang paling mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi putri Abu Bakar As-Siddiq, yakni Fatimah. Dan kita mengetahui betapa dekatnya Rasul alaihi salatu wassalam dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita juga tidak lupa tentang betapa besarnya amalan Abu Bakar As-Siddiq. Amalan yang diterima di sisi Allah. Buktinya beliau mendapatkan keriduan Allah, berarti diterima. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dijamin masuk apa? Jannah. Dan para sahabat Nabi semuanya diridhai oleh Allah. Kita semuanya mengerti bagaimana amalan Abu Bakar As-Siddiq. Semangat beliau dalam beramal soleh, pengorbanan beliau di dalam jihad. Kita melihat bagaimana pengorbanan Abu Bakar di dalam hijrah. Kita lihat bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang menemani Rasul dalam hijrah. Dan beliau orang yang paling khawatir terhadap keselamatan Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sirah di Gua Sur ketika Rasul bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ada saat di mana tiba-tiba datang orang-orang musyrikin di depan gua. Sedih Abu Bakar. Takut Abu Bakar. Bukan takut atas diri beliau, takut atas keselamatan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ketulusan cinta, ketulusan pengorbanan. Di situ Nabi mengatakan, "La tahzan, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang Allah adalah ketiganya?" Yakni Allah bersama dengan kita. Asyahid intinya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat mulia, orang yang demikian bersemangat dalam beramal. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Abu Bakar berkata kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, alimni du'aan, ajari aku ya Rasulullah doa. Yang doa ini ad'u bihi fi salati, aku baca di dalam salatku. Jadi Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi diajari doa, yang doa itu akan dibaca di dalam apa? Salat. Di tempat-tempat untuk berdoa bisa dibaca ketika sujud atau yakni tasyahud qabla madza assalam, yakni di tempat-tempat yang memang bisa dibaca untuk doa di dalam sholat. Abu Bakar minta diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam doa untuk dibaca di dalam sholat beliau. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajari Abu Bakar As-Siddiq. Dan semestinya doa ini kita hafalkan dan kita amalkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kul bacalah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ternyata diajari untuk beristighfar. Untuk dibaca di ibadah yang paling agung dari ibadah badaniyah, yaitu apa? Salat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan Abu Bakar adalah orang yang terbaik dari umat ini dalam amalan soleh. Nabi mengajari Abu Bakar untuk beristighfar kepada Allah. Bacalah wahai Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Allahumma ya Allah, Inni zalamtu nafsi, sungguh aku telah menzalimi diriku. Zulman kathira, dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar As-Siddiq diajari untuk membaca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indika, maka ampunilah aku ya Allah dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Jadi memang istighfar yang dibaca oleh seorang hamba yang juga diiringi dengan amalan soleh, itu adalah sebab seorang mendapatkan kemuliaan. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengajari doa ini kepada umat beliau yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak diragukan tentang amalannya, tidak diragukan tentang keimanannya, ternyata diajari dengan doa ini. Nah, terus bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin yang memang banyak berbuat zalim, banyak berbuat salah, dan tidak ada jaminan sama sekali, kita tidak ngerti tentang diri-diri kita. Maka sudah sepantasnya ma'asyiral muslimin kita menghafalkan doa ini, kita mempelajarinya, dan kita membacanya di dalam sholat. Naam, atau dalam doa-doa kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indika warhamni, innaka antal ghafurur rahim. Demikian ikhwatil kiram, sedikit yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh dengan ikhlas lillah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dan dimudahkan untuk kita banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.